إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودين الإسلام dan agama Islam adalah agama seluruh manusia dari al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, wal-akhirin dan orang-orang belakangan, yaitu para nabi setelahnya, dari para nabi dan para rasul. Dan itulah yang dimaksud dengan Islam dalam firman Allah di surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan," siapa mencari selain Islam sebagai agama, "falam yuqbal minhu," maka tidaklah diterima darinya, "wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85 ini amun fi kulli zamanin wa makanin, bersifat umum di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini berlaku di masa Nabi Musa, di masa Nabi Ibrahim, bahkan di masa Nabi Nuh, sebagaimana berlaku di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuh, Ibrahim, Yakub, wal asbab dan para nabi dari keturunan Yakub, Musa, Isa dan Hawari, seluruh mereka aksaranya adalah Islam. Islam di sini adalah Islam bermakna al-am, Islam dalam pengertian luas, yang maknanya adalah ibadatullah wahdahu la syarikalah. Itu Islam dalam pengertian beribadah kepada Allah semata dan tiada sekutu baginya. Dan ini adalah titik kesamaan semua ajaran nabi dan rasul. Meskipun rincian ibadah dan hukumnya satu nabi dengan nabi yang lain berbeda-beda, maka Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama semacam Muslimin di syarah salah satu usul, ada Islam bimakna al-am dan ada Islam bimakna al-khas, Islam dalam pengertian luas dan Islam dalam pengertian sempit. Islam dalam pengertian luas adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tata cara mengikuti syariat nabinya masing-masing. Maka ajaran Musa adalah, ajaran Nabi kita Muhammad adalah Islam, sebagaimana Musa juga mengajarkan Islam, Ibrahim juga mengajarkan Islam, dan Nuh juga mengajarkan Islam. Kemudian yang kedua adalah al-Islam bimana al-khas, Islam dalam pengertian sempit, dalam pengertian khusus. Ini Islam setelah diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah pada Allah semata dengan mengikuti ajaran dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada Islam kecuali mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak di dalam Islam. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahasanya agama para nabi adalah Islam. Allah berfirman menceritakan Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama, "Bacakanlah kepada mereka berita Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, in kana kafu alaikum,' seandainya berat jika memang berat bagi kalian maqami, keberadaanku di tengah-tengah kalian, bertazkiri dan dakwahku yang majak kalian bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka katailah bahasanya aku bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai firmannya wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya aku menjadi bagian dari kaum muslimin. Maka ayat ini dalil, surat Yunus ayat ke-72 ini dalil bahwasanya Nabi Nuh itu agamanya adalah Islam. Dan Allah berfirman tentang Ibrahim dan Ya'qub, "Wa may yaghbu 'an millati Ibrahim ila man safiya nafsa." Dan tidak ada yang membenci milah Ibrahim, itu tauhid, ila man safiya nafsa, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia dengan diberi wahyu dan dijadikan sebagai khalilullah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh, yang mendapatkan kedudukan tinggi di surga. In qala lahu rabbu aslim, ketika Rabbnya berkata kepadanya, Islamlah engkau. Qal, maka Ibrahim mengatakan, aslam tuli rabbil alamin, aku berislam terhadap Rabb semesta alam. Wa wasa biha Ibrahim banihi, dan Ibrahim mewasiatkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, demikian juga Ya'qub mewasiatkan hal tersebut, yaitu berislam, kepada anak-anaknya. Ya'qub mengatakan pada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud dina, ya Allah telah memilih agama bagi kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi orang-orang Islam. Maka ini dalil bahasanya Ibrahim dan Ya'qub itu juga agamanya adalah Islam. Kemudian pesan Ya'qub di sini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Perintah untuk mati dalam keadaan Islam adalah zahirnya adalah perintah di luar kemampuan manusia, karena ini berkaitan dengan masalah taufik. Oleh karena itu maka maknanya adalah perintah untuk melakukan berbagai sebab sehingga menyebabkan orang itu diberi taufik agar mati dalam keadaan sebagai muslim, yaitu istiqomah, bersabar dan tegar di atas Islam dan komitmen dengan Islam. Kemudian Musa pun agamanya adalah Islam. Dalilnya surat Yunus, waqala Musa, dan Musa mengatakan, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, fa'alihi tawakkalu, maka hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang Islam. Maka ini disebutkan oleh sekulisan secara urut dari Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama, kemudian Ibrahim dan Ya'qub, dan itu Musa. Musa adalah keturunan Ibrahim. Waqalat saharah, dan berkata para tukang sihir Fir'aun yang beriman, setelah beriman mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, Rabb kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami sebagai kaum muslimin. Dan berkaitan dengan keimanan tukang sihir, ini ada satu hal yang menarik, yaitu dakwah Nabi Musa adalah ditujukan kepada Fir'aun, mendakwai Fir'aun agar menjadi seorang yang mukmin. Namun yang masuk Islam adalah, yang beriman adalah para tukang sihir. Maka demikianlah hidayah. Jadi seorang itu berkehendak menginginkan agar si fulan itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan berbagai upaya agar dia menerima al-hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah berkehendak yang lain. Yang Allah beri taufik malah yang tidak didakwai secara, yang bukan jadi maksud dakwah secara khusus. Wafala Yusuf, ya. Dan Yusuf ini masanya adalah setelah Musa. Yusuf belum Musa, ya. Yusuf sebelum Musa. Di masa Yusuf dari Palestina, Bani Israel ini pindah ke Mesir. Jadi Mesir dapat masalah dengan Fir'aun, akhirnya Allah datangkan Musa. Ini agak urut berarti di sini. Yusufnya agak urut. Yusuf mengatakan, "Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin." Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang Muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Tentang tawafani muslimah ada dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Yang pertama, yang dimaksud tawafani muslimah adalah berangan-angan agar cepat meninggal dunia. Maka berdasarkan penafsiran ini, maka berdoa minta agar cepat mati itu boleh dalam syariat Yusuf, namun ini tidak boleh dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta bidurrin asabahu. Janganlah kalian berangan-angan berharap untuk cepat mati disebabkan masalah duniawi yang menimpanya. Dan dikatakan bahasanya tidak ada, berdasarkan penafsiran yang pertama tadi, tidak ada satupun nabi yang minta agar cepat mati sebelum Yusuf. Bagaimana perkataan Ibn Abbas, namun dalam syaratnya ada hal yang dibicarakan. Ibn Abbas mengatakan, walam yas'al nabiyun qattul mauta ghaira Yusuf. Dan tidak ada satupun nabi yang meminta agar cepat mati sebelum Yusuf. Maka makna yang pertama dari tawafani muslimah artinya adalah ikbitni ilaika muslimah. Matikanlah aku, cepatkanlah, segerakanlah, matikan aku dalam keadaan muslim. Kemudian penafsiran yang kedua mengatakan bahasanya di sini Nabi Yusuf tidak meminta untuk cepat mati, namun yang dia minta adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mematikannya, dia memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan status sebagai seorang muslim. Sehingga maknanya adalah idza tawaffaitani fatawaffani 'alal Islam. Ya Allah, kapan engkau tidak mematikan aku, maka matikanlah aku dalam keadaan Islam. Kalau berdasarkan penafsiran yang kedua ini, maka tidak ada pertentangan antara doa Nabi Yusuf dengan syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang berdoa untuk atau berharap mati karena berharap untuk cepat mati. Di antara yang berpendapat bahasanya maknanya adalah, ya Allah, jika ketika engkau mematikan aku maka matikanlah aku dalam keadaan Islam. Di antara yang menjelaskan demikian adalah Abdoha, bagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, wa yatawaffahu muslimah hina yatawaffahu qalahu doha. Itu Yusuf meminta agar dimatikan sebagai muslim ketika Allah mematikannya, demikian dikatakanlah Abdoha. Dan pendapat penafsiran yang dirojakan oleh Sahabat Rumah Sa'di adalah penafsiran yang kedua. Dia mengatakan ketika menjelaskan tawafani muslimah, maknanya adalah adim alaiyal islam wasabitni alaihi hatta tatawafani alaihi walam yakun hadha du'aan bisti'jalil mauti. Langgengkanlah aku dalam Islam dan tegakkanlah aku dalam Islam sehingga engkau mewafatkan aku, kata Sa'di. Dan doa ini bukanlah doa agar cepat mati. Maka penafsiran yang paling kuat adalah penafsiran yang kedua. Dengan penafsiran yang kedua ini, kita tidak perlu mengatakan ini adalah boleh dalam ajaran Yusuf, namun tidak boleh dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu mengatakan demikian. Waqala Bilqis, dan berkata Bilqis, meskipun lebih tepat kita perkenal dengan Bilqis. Waqala Bilqis, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku pasrah atau berislam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin, terhadap Rabb semesta alam. Kemudian Allah katakan bahasanya orang-orang Yahudi adalah Islam. Di firman-Nya di surat Al-Maidah, yahkumu fiyan nabiyyun, para nabi memutuskan hukum, para nabi-nabi Bani Israel memutuskan hukum biha, dengan Taurat. Yang para nabi-nabi Bani Israel adalah alladzina aslamu, adalah orang-orang yang berislam. Lilladzina hadu, demikianlah hukum yang ditetapkan oleh para nabi, lilladzina hadu, terhadap orang-orang Yahudi. Wa rabbaniyun wal ahbar, demikianlah hukum juga yang digunakan oleh rabbaniyun dan para pendeta. Kalau kita secara lain dijelaskan bahasa rabbaniyun maknanya adalah al ulama, sedangkan al ahbar maknanya adalah fuqaha. Maka Allah ceritakan bahasanya para nabi, para nabi-nabi Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang berislam. Dan Allah ceritakan bahasanya para nabi Bani Israel, demikian juga Rabbaniyun dan Ahbar, mereka memutuskan hukum di antara Bani Israel dengan Taurat. Qala al-Hawariyun, dan al-Hawari mengatakan, amanna billahi wa syafi'anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami bahasanya kami adalah kaum muslimin. Fadinul anbiya, maka agama para nabi adalah satu, yaitu Islam. Itulah al-Islam bima'na al-am. Wa intana wa'ad syara'i'uhum, meskipun beragam, bermacam-macam syariat mereka, yaitu rincian hukum-hukum syariat mereka. Bagaimana dalam dalil hadis disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inna ma'asyiral anbiya, kami para nabi dinuna wahid, agama kami semua adalah sama, yaitu al-Islam." Dan itulah al-Islam bermakna al-am. Akan tapi setelah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada Islam kecuali mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir dan bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bahasanya pokok-pokok akidah di antara para nabi itu sama. Sa'alakum nadin, Allah syariatkan untuk kalian berupa agama sama persis dengan apa yang Allah wasiatkan pada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Dalam ayat ini Allah menyebut 5 rasul ulil azmi. Semuanya Allah berikan syariat, an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Maka syariat itu memiliki beberapa makna dalam istilah kemarin di surat Al-Maidah. Al-Maidah 48, syariat adalah likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Syariat adalah hukum-hukum, rincian berbagai hukum khusus, hukum-hukum khusus yang dimiliki oleh para nabi. Sedangkan di sini surat-surat terdapat penggunaan syariat dalam pengertian pokok-pokok akidah yang sama, pokok-pokok ajaran yang sama yang dimiliki oleh para nabi. Kata Allah katakan bahasanya semua nabi diberi syariat, an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Artinya ini adalah kesamaan yang dimiliki oleh para nabi. Maka syariat itu memiliki beberapa makna. Surat Al-Maidah 48 maknanya adalah hukum, rincian hukum-hukum yang satu nabi dengan nabi lain berbeda. Tapi di surat-surat 13 syariat maknanya adalah pokok-pokok hukum yang ini jadi titik kesamaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, "Ya ayyuhar rusulu, wahai rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang enak." Maka ayat ini menunjukkan bahasanya rasul itu mukallaf. Rasul itu mendapatkan beban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah mereka. Dan mereka adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat Allah cintai. Meskipun demikian, namun itu bukanlah alasan untuk bebas dari syariat. Kelibatan untuk Sufia yang mengatakan jika orang itu telah demikian tinggi kedudukannya, maka dia sudah tidak lagi mukallaf, bebas dari hukum. Kita katakan bahkan semua rasul itu mukallaf. Semua rasul itu terkenai perintah untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada rasul, "Kulu minat thayyibat wa amalu shaliha." Semua rasul diperintah, semua rasul mendapatkan perintah, dan semua rasul memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah. Padahal mereka adalah mereka. Ini bima ta'maluna alim, ini aku adalah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan aku akan membalas kalian dengan amalan yang kalian kerjakan. Maka para rasul akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya umat di sini maknanya din. Umat di sini maknanya din. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya agama kalian adalah agama yang satu, yaitu al-Islam. Maka Allah katakan kepada para rasul, baik para rasul, agama semua, agama kalian semua itu sama. Maka ini ayat ini dalil bahasanya agama semua rasul adalah sama, yaitu al-Islam. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Bagaimana di jalan dikatakan, dan ketahuilah bahasanya ini, yaitu Islam, ummatukum edinukum, adalah agama kalian, wahai semua orang yang mendengar ayat ini. Sehingga wajib kalian untuk komitmen dengan Islam, ummatan wahidatan, maka adalah kalian bersatu dalam agama, jangan berpecah belah. Adalah kalian menjadi ummatan wahidah, bersatu dalam agama. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka adalah kalian bertakwa kepadaku. Maka sebagaimana Allah firmankan di surat surah, bahasanya semua rasul diperintahkan untuk bersatu dan terlarang untuk mempecah belah agama. An aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Maka Allah katakan di sini, nahadi ummatukum ummatan wahidah. Ya, ini yaitu Islam adalah ummatukum, agama kalian semua. Ummatan wahidah, maka adalah kalian bersatu dalam agama. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian, maka adalah kalian bertakwa kepada aku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Fataqatta'u, lalu mereka, yaitu atba'u rusul. Kalau perintah yang Allah berikan itu kepada para rasul, kalau perintah kepada para rasul, kulu minat taibat wa amalu salihat, dan Allah katakan kepada para rasul, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Namun gimana umatnya? Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Ternyata apakah umatnya berpecah belah? Mereka di sini maknanya adalah atba'u rasul. Amrohum di sini maknanya adalah dinahum. Ternyata mereka memecah belah agama mereka. Zubura ay ahzaban, jadi berbagai golongan. Kulu hisbim bima ladaihim, masing-masing golongan dengan agama yang mereka miliki, farihun, bangga. Maka dalam Al-Quran kata-kata ummah itu memiliki empat makna sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di Qaul Mufid pada kitab Tauhid. Bisa maknanya adalah pemimpin, sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Maka ummah di situ maknanya adalah imam, qudwah, maknanya adalah teladan. Bisa juga ummah itu maknanya adalah umat, bagaimana firman Allah di surat An-Nahl, sekelompok manusia, ta'ifatun minanna, bagaimana di surat An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. anibutullah wa tanibutahud. Umat di sini maknanya ya taifatun nana. Demikian juga bisa maknanya zaman, bagaimana di surat Yusuf, pada karo tak ada ummatin, maka temannya Yusuf itu baru ingat dengan Yusuf setelah ba'da ummatin, ay ba'da zamanin, setelah beberapa waktu lamanya. Dan umat dekat, maknanya adalah, makna yang keempat adalah din. Contohnya adalah di ayat ini, di ayat al-mu'minun, wa inna hadhi ummatukum ummata wahida, maknanya adalah din. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mencela Farah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu gembira dengan agama yang mereka pegangi. Dalam Al-Qur'an Farah itu ada dua macam, ada Farah yang mazmum dan ada Farah yang mahmud. Ada gembira yang terpuji dan gembira yang dicela, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Fauzan di Sarah Kasusbuha. Maka di sini contoh Farah yang tercela, itu gembira orang itu berkelompok-kelompok dalam agama. Yang satu kelompok beda cara beragamanya dengan yang lain, dan masing-masing bangga dan gembira dengan cara beragama masing-masing yang mereka miliki. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan Qarun. Banyak orang menasihati Qarun, latafrah, inna Allah la yuhibbul farihin, jangan engkau gembira, ini Allah tidak suka dengan orang-orang yang gembira. Maksudnya ada Farah yang gembira. Kemudian yang kedua ada Farah gembira yang tercela. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Di surat Yunus kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah dengan rahmat Allah dan anugerah Allah, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Allah perintahkan untuk gembira. Dalika khairu mimma yajma'un, karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah itu lebih baik daripada semua harta yang mereka kumpulkan, yang dikumpulkan oleh manusia. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dan memerintahkan orang untuk gembira. Maka Farah itu gembira dalam Al-Qur'an di beberapa ayat dicela dan di beberapa ayat dipuji, bahkan diperintahkan. Maka jika orang itu gembira dalam kesesatan, gembira dalam artian yang diiringi dengan kesombongan sebagaimana Qarun, maka inilah kegembiraan yang tercela. Tetapi jika orang itu gembira dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, merasa bahagia dengan nikmat yang Allah berikan, maka ini adalah kegembiraan yang terpuji dan diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu terhadap agama yang hanif, yang cenderung pada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Fitratul lailati fatarannasa 'alaiha, adalah fitrah yang Allah tetapkan manusia agar berada di atasnya. La tabtila li khalqillah, khalqillah maknanya adalah dinilah. Khalqillah di sini maknanya adalah din. La tabtila li khalqillah di sini adalah khabar bermakna insya. Khabar bermakna insya, kalimat cerita, namun maknanya adalah kalimat perintah. Sehingga maknanya adalah la tubadilu dinallah, janganlah kalian mengganti agama Allah yang merupakan fitrah yang Allah tetapkan pada seluruh manusia. Artinya janganlah kalian menjadi orang musyrik dan orang kafir. Zalika dinul qayyim ay mustaqim. Itulah agama yang lurus, yaitu mengisahkan Allah. Walakinna aktsara an-nasi, tetapi mayoritas manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui tauhid. Munibina ilaihi ay raji'in, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Allah perintahkan dan dalam apa yang Allah larang. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Maka Allah menyebutkan di sini bahasanya kebalikan dari mengikuti fitrah adalah menjadi orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan bahasanya fitrah adalah tauhid. Minal ladina farraqu dinahum, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang farraqu dinahum, orang-orang yang mencabla agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka adalah firqa, berkelompok-kelompok. Kuluhis bimbimalaitihim farihun, masing-masing kelompok bangga atau gembira dengan kelompoknya masing-masing. Maka ayat di dalil bahasanya perpecahan ya, itu adalah firhas orang-orang musyrik. Firhas orang-orang musyrik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk tasabuh dengan orang-orang musyrik dengan mengadakan perpecahan dalam agama. Itu yang dimaksud wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyriklah yang berpecah belah dalam agama, satu nyembah ini, yang satu nyembah itu, satu nyembah ini, mereka tidak punya kata sepakat. Apa yang disembah? Mereka berselisih ya, dalam masalah agama, yang satu nyembah ini, yang satu nyembah itu, yang satu nyembah itu. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk supaya jangan menyerupai orang-orang musyrik. Yang dimaksud wala takunu minal musyrikin, bukanlah yang dimaksud wala takunu minal musyrikin, bahasanya perpecahan itu adalah syirkun azhar. Atau orang yang melakukan perpecahan berarti dia telah musyrik. Makna yang benar wala takunu minal musyrikin, maknanya adalah janganlah kalian menjumpai orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyriklah orang yang berpecah belah dalam agama. Kemudian fasal berikutnya, dan salaful ummah dan para imam salaf serta semua wali Allah sepakat ala annal anbiya afdal minal awliya, bahasanya para nabi itu lebih mulia daripada para wali yang bukan nabi. Ini kita akan masuk fasal pembahasan bantahan terhadap sufiyah atau ba'du sufiyah yang mengatakan bahasanya wali lebih afdal daripada nabi dengan alasan Khidir lebih afdal daripada Musa. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, semua wali sepakat bahasanya nabi itu lebih afdal daripada wali yang bukan nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan urutan hamba-hambanya yang bahagia yang mendapatkan nikmat menjadi empat tingkatan. Itu dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-69. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Yaitu nikmat nikmat dunia. Bukan nikmat duniawi ya. Boleh jadi mereka tidak mendapatkan nikmat duniawi. Orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka minan nabiyyin, yaitu para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik ya, kawan. Maka yang paling tinggi, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi. Setelah itu di bawahnya adalah siddiq, di bawahnya adalah syuhada, suhada di sini maknanya adalah al ulama, demikian juga orang yang gugur di medan jihad, dua-duanya adalah syuhada. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang saleh yang tidak termasuk dalam tiga golongan di atas. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat, dan kita berdoa pada Allah dalam setiap rakaat dalam salat kita agar meniti jalan mereka. Dan nikmat, kata Ibnu Qayyim, nikmat itu ada dua macam, ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Ada nikmat yang mutlaqah yang manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Itulah nikmat imaniyah. Itulah iman. Itulah taufik al-iman wa al-sunnah. Kemudian yang kedua adalah nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat, yang manfaatnya cuma terbatas di dunia saja. Itu nikmat badan yang sehat dan seterusnya. Nikmat apakah yang dimaksud dengan alladzina an'ama Allahu 'alaihim? Jawabannya adalah nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah. Nikmat yang manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Nikmat yang manfaatnya tidak hanya terasa di dunia saja. Wa fil hadits, dalam hadis, matala asam, tatkala matahari muncul walau berapa dan tenggelam pada seseorang setelah para nabi dan rasul yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Nah, lihat catatan kaki. Ini di sini muhakkik tidak menjelaskan status hadisnya. Dia cuma bersandar dengan perkataan Al-Haythami yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Dan di sana ada seorang perawi yang namanya Baqiyah, dan Baqiyah adalah mudallis. Bahkan dia mudallis dengan mudallis yang paling parah, yaitu mudallis taswiyah. Ini Baqiyah bin Al-Walid, seorang perawi yang terkenal dengan taswiyah yang paling parah, yaitu taswiyah taswiyah. Wa Baqiyah turijalihi usiku, dan perawi-perawi yang lainnya adalah disikohkan, bukan sikot namun usiku. Apa makna usiku? Usiku artinya disikohkan namun oleh pakar hadis yang perkataannya tidak muktamad. Usiku artinya dinilai siqah oleh sebagian pakar hadis, namun dia adalah orang yang tasahul, orang yang bermudah-mudah untuk memberikan ta'dil, memberikan sanjungan positif. Maka itu disebut usiku atau disebut mausukun, mausuk, orang yang disikohkan. Kata-kata di sini mengisyaratkan ya nilai sikohnya adalah nilai sikoh yang lemah. Wa afdalul umami, dan umat yang paling mulia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita lihat di sini Sekutusan Temiyah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Artinya kuntum, kalian di sini, kalian di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya khusus para sahabat. Nampaknya kita pernah singgung hal ini di halaman sebelumnya. Meskipun katanya di kitab beliau yang lain, yaitu di An-Nubuwah, saya mengatakan katanya karena saya belum baca. Syekhul Islam memaknai bahasanya kuntum di sini adalah para sahabat saja. Dan kita lihat di sini kuntum dalam ayat ini, kuntum khairu ummatin, itu dimaknai oleh Syekhul Islam berdasarkan konteks, berdasarkan perkataan beliau sebelumnya, adalah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak khusus para sahabat. Dan demikian pendapat yang dirajihkan dan dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, bahasanya ayat ini bermakna umum, bukan hanya pada kelompok tertentu, yaitu sahabat. Jadi yang dipilih dan dirajihkan oleh Ibnu Katsir juga. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Namun sifat sebaik-baik umat ini ada dengan sifatnya, gelar sebaik-baik umat ini adalah dengan sifatnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Firman Allah di surat Fatir, "Tsumma arsalnal kitaba alladzi istafaina min 'ibadina." Dan kami wariskan kitab, ya, kitab suci yaitu Al-Qur'an, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya, dan yang dimaksud alladzina istafaina min 'ibadina adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-hamba kami. Ini adalah pujian. Dan Allah katakan istofaina, kami pilih, ini juga pujian yang lain. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya umat Muhammad adalah manusia pilihan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil hadis, bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Syekhul Islam fil hadis sahih, hadisnya sahih, diatkan oleh Musnad, itu Musnad Imam Ahmad, Nabi mengatakan antum tufuna sab'ina ummatan, kalian adalah penggenap 70 umat. Umat itu ada 70 umat, yang terakhir adalah kalian. Antum khairuha, kalian adalah yang terbaik. Wa akramuha ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah. Kata muhakkik, hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam tahqiq beliau untuk Mishkatul Masabih. Ini dalil Quran, dua ayat dari Al-Quran dan satu hadis yang menunjukkan bahasanya umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sedangkan ayat wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wa bani Israil, aku lebihkan kalian di atas seluruh semesta alam, maknanya kata alif tafsir adalah ai fi zamanihim, kalian adalah umat terbaik di zaman mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Bani Israel, bahasanya Bani Israel adalah manusia terbaik dan bangsa yang terbaik. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku jadikan kalian dulu yang lebih unggul, yang paling hebat, yang terbaik dari semua bangsa yang ada. Namun ini berlaku sebelum datangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Alitab semacam berjalan lain, dikatakan ai fi zamanihim, yaitu mereka adalah manusia yang terbaik di zamannya. Wa afdal ummati Muhammadin, dan umat Muhammad yang paling afdal adalah generasi yang pertama. Maka terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin, yang berasal dari beberapa sanad. Wajah di sini maknanya sanad. Anahu qala, Nabi mengatakan, khairul qurun qarnul ladzi bu'istu fihi. Baik-baik generasi adalah generasi aku diutus di tengah-tengahnya, kemudian orang setelah orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Ya, catatan kaki diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Dengan lafaz khairukum qarni. Dan tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim khairul quruni qarni. Sebagai generasi adalah generasiku. Dikatakan oleh Al-Albani di komentarnya untuk Antangkil karya Al-Mu'allimi Al-Yamani, Al-Albani mengatakan hakadha istahara 'alal al-sinati, inilah yang terkenal di lisan banyak orang, yaitu khairul quruni qarni. Padahal itu kata Al-Albani tidak ada asalnya dalam riwayat. Tidak ada satu bentuk riwayat yang bunyinya khairul quruni qarni. Namun kenapa para ulama-ulama besar macam Ibnu Taimiyah di sini menggunakan lafaz ini khairul quruni qarni? Jawabannya kata muhakkik, faqad waqa'a fi katsir min kutub syekhul Islam wa tilmidzi Ibnu Al-Qayyim, dan terdapat dalam banyak buku-bukunya syekhul Islam dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Penulisan untuk Ibnu Al-Qayyim itu jika disebut Al-Jauziyah maka qayyimnya tanpa al. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Akan tapi jika tanpa Al-Jauziyah maka Ibnu Al-Qayyim itu dengan alif lam, Ibnu Al-Qayyim. Tapi jika kita sebut Al-Jauziyah maka qayyimnya tanpa al. Wafatul musannafatul ulama, dan sebagian karya-karya para ulama dengan lafaz semacam ini yaitu khairul quruni qarni. Dan ini adalah satu lafaz yang tidak ada dalam satupun buku-buku hadis. Nah, kenapa kok banyak disebutkan oleh para ulama, bahkan syekhul Islam, demikian juga menurut Ibnu Al-Qayyim? Jawabannya adalah innama hiya riwayatul ma'na. Disebabkan karena para ulama tersebut menyampaikan hadis tersebut dengan makna. Waqad sabata, dan terdapat fi sahihain dan riwayat dan Muslim min ghairi wajhin dalam beberapa sanad. Lihat footnote, bahkan ulama hadis menilainya sebagai hadis mutawatir semacam Ibnu Hajar. Dan dalam sahihain dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku." Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas semisal Uhud, maka tidaklah sebanding dengan satu mud infaknya mereka para sahabat, tidak pula setengah mud infaknya mereka para sahabat. Apa yang dimaksud dengan satu mud atau setengahnya mud infaknya para sahabat? Dikatakanlah Syaikh Muslimin di Sarah Qasidiyah ya. Misalnya ada dua pendapat atau ada dua kemungkinan makna. Pertama adalah satu mud atau setengah mud mak. Namun makna ini masalah, karena emas tidak pernah ditakar, nggak pakai takaran atau mod ya, pengang mod gini segini emas itu nggak ada. Maka makna yang lebih dekat adalah makna yang kedua, yaitu mod di sini adalah setengah mod di sini adalah at-ta'am, gandum, makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian berinfak emas gunung Uhud itu tidak ada, tidaklah bisa sebanding dengan infak setengah mud gandum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi tujukan pada Khalid ibn Walid. Ketika dia mencela sahabat yang lebih senior, sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Nabi katakan pada Khalid bin Walid, la tasubu ashabi. Jika demikian untuk Khalid ibn al-Walid, maka bagaimanakah dengan orang-orang setelahnya? Nabi katakan, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin. Ini Nabi katakan pada Khalid ibn al-Walid. Bagaimanakah dengan orang-orang setelahnya? Bikin sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa naqulu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.